Matanya indah, inikah jatuh cinta? Ternyata dia teman sekolah. Baper aku dibuatnya saat dia katakan cinta. Tuhan tolong. Hati ini suka.